صراط الذين أنعمت صلي على محمد يا ربي. قال سمعت إليه أرواح المحبين على النقدام والمحبين

Thank you. Allahu akbar. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض وهو العلي العظيم سبحان الله سبحان الله الله الله سبحان الله وقطع وصينا لا إله إلا الله لا شريك له كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Amin. Amin. Amin. Amin. Alhamdulillah, selesailah sudah pembacaan selawat tiba, kegiatan rutinan pembacaan selawat tiba, selawat Al-Banjari di Masjid Al-Abidin Ngopak Arjosari Arjoso Pasuruan, dan pelaksanaan salat isya berjamaah yang alhamdulillah tadi saya yang mengumandangkan adzan, dan juga yang pujian anak-anak kecil dan imamnya ialah beliau Al-Ustadz Abdul Hamid Ngopak. InsyaAllah setelah ini perjalanan saya pulang menuju rumah, yaitu di Dusun Kawan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin. Saya sekarang berada di depan Pasar Ngopak, mau menyeberang jalan. Alhamdulillah sudahlah saya menyeberang jalan, Bapak, dan saya sampai di depan warung Wakmin, sudah sampai di Kedawung. Sekarang sudah di depannya letter U Kedawung, di blok letter U Kedawung, sebentar lagi di depan Alfamart Kedawung. Sekian dari perjumpaan saya pada malam hari ini. Bersama saya Aldi Ahmad Wijaya, saya pamit undur diri. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Insyaallah saya alhamdulillah saya sampai di depan Gang 8 Kedawung. Saya insyaallah saat ini saya perjalanan pulang ke rumah. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin.